تعالى قال باب نعت باب نعت نعن تابع المنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريف تنكيره نعت ميكوت المنعوت ميكوت يعني صفاته pada rafa'nya, nasabnya, khatabnya, ma'rifahnya dan nakirahnya. Takul kamu mengatakan qama Zaidun al-aqil, berdiri Zaid yang berakal. Raitu Zaidan al-aqila, wa marad li Zaidin al-aqil. I'rab al-aqil mengikuti i'rabnya man'ud Zaid. Ya Zaidun marfu' al-aqil itu marfu'. Zaidan mansub al-aqila ikut mansub. Zaidin majrur mahfud al-aqila ikut juga majrur mahfud. Zaidun ma'rifah dia juga ikut ma'rifah. Penjelasannya oleh Syarih Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid Allah Ta'ala wa aqul an-na'tu fil lughah wal wasf. Na'at dalam bahasa makna adalah sifat. Wa fi istilah nahwiyyin dan dalam istilah ulama nahwu na'at adalah huwa tabi'un mushtaq aw al-muawwalu bil mushtaq. Kalimat tabi' yang ikut mushtaq, kalimat mushtaq hasyiah ini madal an hadatsin wa sahih, kalimat yang menunjukkan kejadian dan pelakunya. Sahibin mimman qama bil fi'li aw waqa'a alayh. Sahibin baik yang melakukannya atau yang terkenai kerjaan. Isim fa'il, isim maf'ul yang lainnya. Mushtaq lawan dari apa? Al jamid. Balikan dari jamid. Jamis seperti masdar, dia hanya menunjukkan hadath. Hanya sebatas menunjukkan hadath. Tidak menunjukkan pelakunya atau ini pekerjaan. Awil mu'awwal bil mushtaq, atau yang ditakwilkan dengan mushtaq. Asalnya jamid, yang ditakwilkan dengan mushtaq. Dalam hasilnya sini, al-jamid alladhi yufidu minal ma'ana ma yufidu al-mushtaq. Tentang mana makna fi'lin duna huruf. Mu'awwal mushtaq itu isim jamid yang menunjukkan makna seperti yang ditunjukkan oleh lafaz mushtaq, mengandung makna fi'il tanpa huruf-huruf fi'ilnya. Misalnya isim isyarah marartu bi Zaidin hadha. Hadha ini isimnya apa? Jamid, tapi tak berikan dengan mushtaq. Hada'i al-musyari. Ini yang disyaratkan. Ada isim mausul. Alladhi, bermakna apa? Sahib. Bermakna sahib. Dan yang lainnya. Ini adalah at-tabi' al-mushtaq. Lafaz yang mengikut yang mushtaq, maka dia isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, isim tafdhil, atau yang ditakwilkan dengan mushtaq. Asalnya dia jamid namun ditakwilkan dengan mushtaq seperti isim isyarah, isim mausul, nama-nama nasab penisbatan ke sebuah tempat dan yang lainnya. Al-muwaddi li matbu'i fil ma'arif, yang menerangkan, yang diikuti menerangkan matbu'nya dalam ma'rifah. Kalau matbu'nya ma'rifah, maka maknanya apa? Makna sifat tersebut untuk muwaddi li matbu'i. Penjelas, penerang. Agar matbu'nya semakin jelas penunjukannya. Semakin jelas yang dimaksud. Al-mukhasis lahu fil nakirat, yang khususkan matbu' dalam nakirah. Jika matbu'nya nakirah, maka faedah na'at adalah untuk takhsis, untuk khususan. Seperti pada contoh di atasnya, qawma Zaidun al-aqil. Zaid ini ma'rifah. Jadi ma'rifahnya apa? Al alam, nama orang. Maka al-aqil nanti sebagai apa? Muwajjih, muwajjih limatbu'i fil ma'arif, sebagai penjelas matbu'nya. Adapun jika matbu'nya nakirah, misalnya ja'a rajulun fadilun, datang seorang laki-laki yang mulia. Di sini matbu'nya nakirah. Maka faedah na'at untuk apa? Mukhassis, pengkhususan. Bukan semua laki-laki, bukan laki-laki sembarangan, tapi apa? Yang datang adalah laki-laki yang mulia. Bukan laki-laki jahat ataupun yang lainnya. Pengkhususan. Mukhassis la'udhun kirat. Wa na'atu yang qasim ala kismain. Dan na'at terbagi menjadi dua bagian. Al-awwal an-na'atul hakiki, na'at hakiki. Wa tsani na'atul sabab, yang na'at sabab, na'at hakiki, na'at sabab. Masing-masing akan disebutkan definisinya, pengertiannya, yang membedakan antara satu dengan yang lain. Amma na'atul hakiki, adapun na'at hakiki, pengertiannya apa? Yaitu bahwa ma'rafa'a dhamiran mustatiran ya'ud ila al-man'ut. Yaitu na'at yang merafa'kan dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi, kembali ke man'ut. Nah, ini disebut na'at hakiki. Nah, contohnya ja'a Muhammadun al-'aqil. Datang Muhammad yang berakal. Fal'aqilu na'atun li Muhammad. Al-'aqil adalah na'at bagi Muhammad. Wa huwa rafi'un dhamirin mustatir takdirun huwa ya'ud ila Muhammad. Dan al-aqil isim fa'il, isim fa'il bisa beramal seperti amal fi'ilnya. Merafa'kan fa'ilnya adalah apa? Dhamir mustatir. Merafa'kan dhamir mustatir. Takdirnya adalah huwa. Huwa kembali ke Muhammad. Ini sudah na'at hakiki. Nah, bila na'at tersebut merafa'kan dhamir mustatir, fa'alnya adalah dhamir mustatir, kembali ke man'ut. Wa amma na'at sababu na'at sababi, pengertiannya untuk membedakan dari na'at hakiki. Ma rafa'a isman zahiran, yang merafakan isim zahir. Apa isim zahir? Enggak. Ma yadullu ala ma'nahu bidunni hajati ila qarinah. Ma yadullu ala ma'nahu bidunni hajati ila qarinah. Qarinah ditakan demi akhifan aw ghaibah. Dhamir indak mudmar ma'ana yajibu ala al-mudmar illa bi qarinah minhu illa bi qarinah ditakan demi aw ghaibah. Ma'ana yajibu ala ma'ana illa bi qarinah ditakan demi akhifan aw ghaibah. Nah, kalau na'ad hakiki merafakan dhamir mustatir. Adapun na'at sababi merafakan isim zahir. Isim zahir. Mutasilan bi dhamirin ya'ud ila man'ut. Nah, isim zahir ini bersambung dengan dhamir, ditambahkan ke dhamir yang kembali ke man'ut. Contohnya ja'a Muhammadun al-fadilu abuhu. Datang Muhammad yang mulia bapaknya. Dia yang mulia bukan Muhammad tapi apa? Bapaknya Muhammad. Ini na'at sababi, karena al-fadil di sini merupakan isim zahir, yaitu abu, abu sebagai fa'il dari fadil. Isim zahir ini bersama dengan dhamir, ditambahkan ke dhamir itu al-ha, hu. Al-ha ini kembali ke Muhammad. Fal-fadilu na'atun Muhammad, al-fadil na'at bagi Muhammad. Wa abu dan abu adalah fa'il dan fadil, sebagai fa'il bagi fadil. Marfu'un, marfu' bil-wawi, tanda rafa'in al-wawu. Niyabat a'inu sebagai pengganti dhammah. Lianna minal asma'il khamsah, karena abu termasuk dari al-asma'il khamsah. Wa huwa mudhafun ila al-ha' allati hiya dhamirun dhamiru a'id ila Muhammad. Allati hiya dhamirun a'idun ila Muhammad. Dan al-ha' sebagai mudhaf. Wa mudhafun ila al-ha' nanti dhafakan ke al-ha'. Ha'nya adalah dhamir yang kembali ke Muhammad. Dhamir a'id kembali ke Muhammad. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, ini pembagian na'at. Terbagi menjadi dua, na'at hakiki dan na'at sababi. Na'at hakiki marafa'a domiron mustatiran ya'ud ila man'ud. Na'at yang marafa'akan domir mustatir kembali ke man'ud. Adapun na'at sababi marafa'a isman zahiran muttasilan bi domir ya'ud ila man'ud. Marafa'akan isim zahir. Isim zahir ini bersambung dengan domir atau didofakan ke domir, domir yang kembali ke man'ud. Bisa difaham ya perbedaan na'at hakiki dan sababi. Wa hukmu na'at hukum na'at anna yatba'u matbu'ah fi i'rabiyah fi ta'rifi aw tankirih. Sawan kana hakikiyan atau sababiyan. Hukum na'at mengikuti matbu'nya, man'utnya. Dalam i'rabnya. I'rabnya apa? Marfu, mansub atau mafkut, majrur. Salah satu dari tiga keadaan i'rabnya. Wa fi ta'rifihi aw tankiri, dan juga mengikuti pada ma'rifah atau nakirahnya, baik itu hakiki atau sababi. Nah, mengikuti dua dari lima keadaan ini. Satu dari tiga keadaan i'rabnya rafa nasab hafat, satu dari dua keadaan ma'rifah atau nakirahnya. Semuanya mengikuti nan baik nan hakiki atau sababi. Pada dua dari lima ini. Nanti na'at hakiki dia ada tambahan lagi, bukan hanya dua dari lima ini. Namun apa? Mengikuti juga pada mudzakkar dan mu'annatsnya. Salah satu dari mudzakkar dan mu'annatsnya. Demikian juga salah satu dari mufrad, mutsanna atau jama'nya. Na'at hakiki. Nanti akan dilanjut terangkan lagi. Adapun dalam i'rabnya, dalam nakirah ma'rifahnya, nah, semuanya mengikuti. Baik hakiki atau sababi, mengikuti matbu'nya, man'utnya pada perkara ini. I'rabnya dan nakirah atau ma'rifahnya. Wa ma'na hadha, ma'na ini yaitu annahu in kana man'ut marfu'an kana na'at marfu'an. Jika man'utnya marfu', maka na'atnya juga marfu'. Nah, contohnya hadhara Muhammadun al-Fadil. Dan syahid yatsba' al-man'ut madha fi raf'ihi, mengikuti man'ut pada rafa'nya. Muhammadun marfu' dan ikut marfu' na'at hakiki. Aw hadara Muhammad al-Fadil abuh, dan syahid dak ana syahid Fadil Abu Haif Nasabi. Kenapa Nasabi di sini mengikuti manutnya pada apa? Rafa'nya. Yatba' al-man'ut fi raf'i. Ya Rabbi, misalnya hadara Muhammad al-Fadil hadara fil madhi Muhammadun fa'il marfu' al-fadilu na'at wa na'atul marfu' marfu'un mithluh wa na'atul marfu'i marfu'un mithluh na'at. Bagi marfu' rafa' di rafa' sama dengan man'utnya. Wa in kana al-man'ut mansuban kana na'tu mansuban, dan jika man'ut yang mansub maka na'at juga ikut mansub. Na'utnya ra'aitu Muhammadan al-Fadila. Muhammadan min Fadila ada yang syahid. Hai. Na'at hakiki wa sababi. Na'at hakiki yatba'u al-man'ut fi nasbi. Auraitu Muhammad al-Fadil abuhu. Dan syahid al-Fadil abuhu. Hai. Nah, sebab. Naam. Itu mansub. Naam, ya tabu man'ud fi nasb. Nasb. Wa in kana al-ma'lumat mahfudan kana na'at mahfudan. Dan jika na'atnya jika man'udnya mahfud, maka na'atnya itu mahfud. Contohnya nazartu ila Muhammadin al-Fadil. dengan syaib al-fadil hai ma hakiki naam. Kenapa nama lagi di sini yang sebuah al-man'ud fi kejar naam kejar khaf aw nazartu ila muhammadin al-fadil abu dengan syaib muhammadin al-fadil muhammad al-fadil naam sabar. Nah. Yang itu dalam makna khabar. Dalam khabar makna itu dalam makna ada khabar. Wa in kana al-ma'lum man'ut ma'rifatan kana na'at ma'rifah. Dan jika man'ut ma'rifah maka na'at juga ma'rifah. Apa itu ma'rifah anda? Apa itu isim ma'rifah? Kalimat ma'rifah? Ndak? Ma'rifah? Ma'la yata'ayyan bihi illa es? Apa yang belum ditentukan? Es ma'arifah? Sesuatu yang telah ditentukan. Nah, ma'adullah ada syai ma'ayyan yang sudah jelas. Macam-macam ma'rifah hendak jenis-jenis ma'rifah. Apa saja? Ism isyarah. Ism isyarah, isma isyarah. Ism mausul. Ism mausul. Tiganya tiga. Tidak ada tambahan. Sisman. Isyarah. Isyarah. Al-alam. Bagi menjadi tiga. Tiga apa saja? Nisbah. Kunyah. Nah, isim kunyah. Sama apa lagi? Lakop na ismu lakop apa lagi ismi makan ismi karim ismi karim ismi karim lakop lakop pun ya nama tempat biasa nama mas. Mas Jidun ini anu, alam dari mas nama tempat nama orang yes. Isim mausul ya yeah. Isim mausul apa lagi bertiga kemasukan alif dalam dalam apa lagi mungkin abu pilihan tambah dan apa lagi apa lagi tambahnya didepahkan kepada yang disebut salah satu dari nah gitu loh salah satu dari yang telah disebutkan tadi nah apa gagak isim isyarah isim mausul asmaul alam mahalla bi alma asmaul qura apa asmaul qura asmaul qura nama masuk asmaul qura masuk dalam al alam ya al alam itu masuk nama orang nama lakop kunya apa nama kampung masuk semua al alam satu juga, berarti saya main satu juga, kenapa? Satu juga, apa lagi? Demir, oh nah, demir juga, nah. Munir, Imam Hasan tuh. Nanti akan lewat juga di sini ya. Nakira maksud. Apa? Nakira maksud. Nakira maksud dan asbi melambangkan juga. Iya rojulu. Nah, kita lanjutkan. Jadi apabila na'atnya manutnya ma'rifah, na'atnya juga ikut ma'rifah. Kama fi jamil amthalatis sabiq, sebagaimana pada semua contoh yang pernah lewat. Pada semua contoh yang pernah lewat, manutnya ma'rifah, maka na'atnya juga ikut ma'rifah. Wa in kana al-man'ut nakirah, kana na'at nakirah. Dan apabila man'utnya nakirah, na'atnya juga ikut nakirah. Nah, contohnya ra'aitu rajulan 'aqilan. Ra'aitu rajulan 'aqilan. Aw ra'aitu rajulan 'aqilan abuhu. Sini 'aqilan pada contoh pertama na'at hakiki, 'aqilan abuhu na'at sababina. Dudanya mengikuti man'ut pada i'rabnya mansub dan pada nakirahnya. Man'utnya nakirah, dia juga ikut nakirah. Tsumma idza kana na'at hakikiyan, kemudian bila na'at na'at hakiki, zaid ala dzalik, nah, ditambah juga bukan hanya 2 dari 5 tadi, satu dari i'rabnya, satu dari nakirah ma'rifahnya, tambah lagi anna yatlu man'uta fi tadhkiri au ta'nith, mengikuti man'utnya pada mudzakkar atau muannatsnya, wa fi ifradihi au tathniyati au jam'ihi, dan juga mengikuti pada mufradnya, musannanya atau jama'nya. Sehingga mengikuti dalam 4 dari 10 nah, jika na'atnya na'at hakiki, nah, 1 dari i'rabnya 3, 1 dari ma'rifah karena kiranya, 1 dari dzakar anaknya, dan 1 dari 3 mufrad mutsanna atau jama'nya, 4 dari 10. Wa ma'na dalik, maknanya karangannya maksudnya itu annahu in kana man'ut mudzakkaran kana na'at mudzakkaran, apabila man'ut yang mudzakkar maka ada juga mudzakkar, contohnya ra'aitu muhammadan al-'aqila, ra'aitu muhammadan al-'aqila, sehingga al-'aqila ketika man'utnya mudzakkar dia juga ikut mudzakkar. Wa in kana man'ut mu'annathan kana na'at mu'annathan, nah ra'aitu fatimatan muhadzabatan al-muhadzabatan na'at hakiki, dia mengikuti man'ut pada ta'nith, man'ut mu'annath dia juga mu'annath. Wa in kana al-man'ut muhradan kana na'at muhradan, dan apabila man'ut mufrad na'at juga ikut mufrad. Apa itu mufrad? Indak seperti terakhir mufrad. Nah, mari sebutkan wala manjmu'an wala mulhaqan bihima wala min al-asma'il khamsah. Apabila man'ut yang mufrad, na'atnya juga ikut mufrad. Kama ra'aita fi hadain al-mithalain. Wa in kana al-man'ut muthanna kana na'at muthanna. Apabila man'ut yang muthanna, na'atnya juga muthanna. Ma huwa al-muthanna indak? Nah. Ziyadah di akhir ziyadah al-alif wal-nun awil ya'wan nun ta'kina. Ra'aitu al-muhammadaini al-aqilain. Sayyidina al-aqilain ma'an hakiki mengikuti man'utnya pada tathmiyah. Al-Muhanna. Wa in kana al-man'utu jim'an kana na'atu jim'an. Dan apabila man'utnya jama' ma'annya juga ikut jama'. Maksudnya ra'aitu al-rijal al-uqala'a. Ra'aitu al-rijal al-uqala'a. Al-uqala'a. Na'at dengan jama' karena man'utnya juga jama'. Nah, ini na'at hakiki. Mengikuti man'utnya atau matbu'nya pada 4 dari 10. 1 dari 3 i'rabnya, 3 keadaan i'rabnya. 1 dari 2 keadaan ma'rifah atau nakirahnya. 1 dari 2 keadaan dzakar atau mu'annatsnya. Dan 1 dari 3 keadaan mufrad, mutsanna atau jama'nya. Amma na'at sababi adawun ma'na'at sababi fa'ina yakun mufradan da'iman, dia selamanya terus mufrad terus. Walaupun man'utnya musanna jamak, dia tetap dalam bentuk mufrad. Walau kana man'utuhu musanna aw majmu'an, walaupun man'utnya musanna atau jamak. Takut kamu katakan ra'aitul waladaini aqila abuhuma. Dan syahid ra'aitul waladaini aqila abuhuma. Hai. Terus kenapa dia di sini? Kenapa langsung lebih di sini dia? Tetap dalam bentuk mufrad walaupun manutnya musanna, tidak mengikuti manutnya. Ada mufrad musanna dan jam'an, dia tidak mengikuti manutnya. Tetap dalam keadaan mufrad walaupun manutnya musanna, walaupun manutnya jamak. Wa taqul ra'aytul awlad al-aqil abuhum. Dan syahid. Hai. Nah, hakiki as-sababin. Nah. Syahid lainnya apa? Dia tetap dalam bentuk mufrad walaupun manutnya jamak. Nah, tidak mengikuti manutnya. Nah, al-awlad manut dalam bentuk jamak, jamak taksir. Tapi al-aqilah tetap dalam bentuk mufrad, tidak dijamak. Wa yatba'u na'at as-sabi ma ba'da fi tadhkir aw ta'nits. Dan na'at as-sabi mengikuti yang setelahnya dari segi mudzakkar atau muannats. Dari segi mudzakkar muannats, na'at as-sabi mengikuti yang setelahnya, mengikuti fa'ilnya. Kalau fa'ilnya mudzakkar, dia ikut mudzakkar, fa'ilnya muannats ikut muannats. Beda dengan hakiki. Na'at hakiki mengikuti apa? Manutnya. Mengikuti manutnya dari segi mudzakkar atau muannats. Adapun asabi dia mengikuti fa'il, mengikuti isim zahir dan setelahnya. Takul kamu katakan ra'aitul banatil aqila abuhunna. Ra'aitul banatil aqila abuhunna. Mana syahid? Abuhunna. Hai. Dia mengikuti mu'annas. Nah, haki asabi di sini? Asabi. Kenapa dia di sini? Dia dari segi tadzkir ta'nits mengikuti apa? Mengikuti na'at. Mengikuti manutnya atau? Manutnya. Atau fa'ilnya? Manutnya. Hah? Eh, fa'ilnya. Nah, mengikuti fa'ilnya isim setelahnya. Wa taqul ra'aitul awlad al-aqilata ummuhun. Ummuhum. Dah ini syahid? Ummuhum. Hai? La'at sababi. Yang mengikuti fa'ilnya. Dari segi apa? Dari segi mansub. Hah? Dari segi mansub mengikuti manutnya? Marfu. Apa? Dari segi apa mengikuti fa'ilnya di sini? Nah, ta'nitsnya. Ta'nits atau tadzkirnya mengikuti fa'ilnya. Isim setelahnya. Nah, ikhwan fil din rahimana rahimakumullah, ini perbedaan antara na'at hakiki dan na'at sababi. Kami ulangi kembali, na'at terbagi menjadi dua, na'at hakiki dan na'at sababi. Na'at hakiki yaitu ma rafa'a dhamiran mustatiran untuk yang man'ut. Na'at yang merafa'kan dhamir mustatir kembali ke man'ut. Nah, ini na'at hakiki. Adapun na'at sababi ma rafa'a isman zahiran mutasil min dhamir yaudi ilal man'ut. Na'at yang merafa'kan isim zahir disambung dengan dhamir kembali ke man'ut. Na'at hakiki dan na'at sababi mengikuti dalam berapa perkara mengikuti man'utnya. Adapun na'at hakiki mengikuti dalam 4 dari 10. 1 dari 3 keadaan i'rabnya, rafa', nasab, khafad. 1 dari 2 keadaan ma'rifah atau nakirahnya. 1 dari 2 keadaan dzakar atau mu'annatsnya. 1 dari 3 keadaan mufrad, mutsanna atau jamaknya. Sehingga semuanya apa? Mengikuti dalam 4 dari 10 perkara. Adapun na'at sababi dia hanya mengikuti manutnya pada 2 dari 5. 1 dari 3 keadaan i'rabnya, 1 dari 2 keadaan ma'rifah atau nakirahnya. Adapun dari segi mufrad, mutsanna, jamak dia tidak mengikuti manutnya. terus dalam keadaan mufrad, walaupun manutnya mutanna jamak na'at sababi tetap dalam keadaan mufrad. Adapun selagi mudzakkar muannatsnya, dia mengikuti fa'ilnya, mengikuti kalimat setelahnya. Fatalah khasa min hadzal makan, disimpulkan dari penjelasan ini, an-na'at al-haqiqiyyah yatba'u man uta fi arba'ati min asyara. Nah, hakiki mengikuti matbu'nya pada 4 dari 10 keadaan. 10 perkara. Wahidun fi minal ifrad, mungkin satu dari segi mufrad, mutsanna dan jamak. Wahidun min raf'i wa nasb, dan satu lagi dari rafa', nasab dan khafad. Wahidun min tadzkir wa ta'anith, dan satu dari mudzakkar dan muannats. Wahidun min at-ta'rif, dan satu dari segi ma'rifah dan nakirahnya. 4 dari 10 keadaan. 10 perkara. Wa na'du sabi yatwa man uta fi 2 min 5. Adapun asabi mengikuti man'utnya pada 2 dari 5 perkara. Maka ada wahidun min rafi wa nasb bil khafi, satu dari rafa, nasab dan khafat. Wahidun ta'rifatan, dan satu lagi dari segi ma'rifah dan nakirahnya. 4 dari 5 keadaan. Wa yatba'u marfu'ahu alladhi ba'dahu, dan mengikuti marfu' setelahnya. Fi wahidin ithnain, pada satu dari dua perkara. Wa huma tadzkir wa ta'anith, itu dari segi mudzakkar dan muannats. Mengikuti kalimat setelahnya, isim marfu' setelahnya, isim mudhari' atau fa'il. Wa la yatba'u syai'an fil ifrad kathir wal jam', dan tidak mengikuti sedikit pun dari segi mufrad, mutanna dan jama', baik setelahnya maupun sebelumnya. Dia tidak mengikuti selamanya dalam bentuk apa? Mufrad. Nah, sebabnya selamanya dalam bentuk mufrad. Bal yakun mufradan daiman wa abadan wa mu'adan, akan tapi nasabi selamanya dia mufrad. Terus selamanya dalam keadaan dalam bentuk mufrad. Allahu a'lam. Nah, ikhwani fil din rahiman wa rahimakumullah. Pada pelajaran sore ini kita pelajari di antara marfu'atul asma tawabi', dan di antara tawabi' adalah na'at. Tawabi' ada 4. Na'at wal 'athu wat tawkid wal badal. Yang kita pelajari baru satu, na'at. Masih ada kelanjutan, insyaallah lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.